Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat, rahmat dan petunjuknya, kita semua alhamdulillah Allah pertemukan dalam rumah Allah yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini. Semoga amalan soleh kita ini menjadi sebab untuk berkumpulnya kita semua di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit mungkin kami sampaikan bahwa saya datang untuk berziarah bersilaturahmi ini yang sekarang kami tinggal di negeri Maluku Ambon. Maka tentunya di sini bapak-bapak, ibu-ibu sangat cocok kalau dengan bahasa Jawa tentunya. Namun qadar wa syafa'al, karena kami lama di Ambon, juga kami lahir di Jawa Barat Ciamis, sehingga mungkin untuk bahasa Jawanya kagok. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami coba untuk menyampaikan sebuah renungan, nasihat untuk mengingatkan kita semua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Kamu berilah peringatan atau nasihat kepada segenap kaum mukminin, karena sungguh nasihat itu sangat besar manfaatnya bagi kaum mukminin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat, untuk mengingatkan perjalanan hidup kita semua. Allah berfirman, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah sudah berfirman yang mengingatkan semua manusia ini, kenapa kalian wahai manusia kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian bisa ingkar kepada Allah, tidak mau ibadah, tunduk kepada Allah? Padahal Allah dialah yang telah menghadirkanmu hidup ke dunia ini. Dia yang telah menciptakanmu, yang semula engkau dalam keadaan amwa, kita semua dalam keadaan tiada. Kita semua dulu sebelum lahir ke dunia, kita tidak ada nama, tidak ada rupa. Kemudian Allah lahirkan kita ke dunia. Setelah di dunia ini, kemudian Allah katakan, pasti kita akan mengalami hari. Satu hari seperti kita dulu ketika tidak ada. Dengan satu hari, hari kelahiran, kita terlahir ke dunia. Setelah di dunia ini, seperti kita saksikan yang mendahului kita, tibalah saatnya hari. Hari yang memisahkan mereka dengan dunia, yaitu hari kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kematian ini akhir semua perjalanan hidup? Ternyata Allah sampaikan, setelah kita meninggal dunia, summa yuhyikum, Allah akan kembali menghidupkan kita. summa ilaihi turja'un. Kemudian kita semua akan dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu kaum mukminin semua telah mendapatkan nasihat dari orang-orang yang mendahului kita meninggalkan dunia ini. Kita pun ucapkan mengiringi kepergian mereka dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini hasilnya dari Allah. Kita kembali akan menghadap Allah. Karena asal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di dunia ini ibarat orang musafir. Nah, kaula lan panjenengan sedaya ing dunya menika kados musafir. Ing pundi musafir niku pasti mboten dangu. Nalika mampir ing sujining tempat utawi panggenan. Sebab napa musafir niku tentu duwe tujuan. Selamat dereng dumugi ing tujuan pasti berusaha. Pripun carane supados enggal dumugi ing tujuan? Leres napa mboten? Niku tentu. Lan musafir mestine nggih gadahi bekal. Sebab yang musafir lelungan niku mboten gadahi bekal. Niku tentu bakal mboten dumugi ing tujuan sebab apa kekurangan bekal. Upama dugi ing tujuan bakal soro. Sebab napa? Dugi tujuan mboten gadahi bekal. Kelaparan. Kan mboten nggih. Kaya ta tiyang umpami ing Solo musafir lelungan dhateng Jakarta. Dugi Jakarta mboten gadah bekal. Nggih. Tentune pun soro ke mereka. Apun tadi bahasanya kalau cobingnya di bahasa Jawa semampu kula. Umpama keliru nggih ngapun ten dipun lersake mawon. Sebab niki tesih sinau. Bapak-bapak lan ibu kang kula hormati. Mula Allah paring pangeling dhateng kita sedaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh manungsa kang ana ing donya bakal ngrasakne kematian. Semua yang ada nyawa pasti akan merasakan kematian, itu pasti. Dan kematian ini sesuatu yang akan menimpa setiap manusia. Nah, Bapak Ibu kang kula hormati, menapa bekalipun kita sebagai musafir menika tesih ibarat mampir ing dunya lan badhe neraske perjalanan tumuju dhateng ansanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampun dawuh fatazam wadu inna khair zadit taqwa. Berbekalah kalian panjenengan golek bekal. Inna khair zadit taqwa estusa. Bekal kang paling sae niku takwa marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu kang kula hormati. Takwa niki dados bekal kita sedaya kondur dengan sanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kang hormati, dalam ayat yang tadi kita sampaikan, Allah memberi gambaran perjalanan manusia dari awalnya tidak ada. Ini saat dari pun kita lahir teng dunia, kita sedaya ngalami masa-masa kang dereng saged kita niku disebut sebab dereng wonten wujud, dereng wonten rupa. Mula dereng wonten nami asma. Sebab napa kita dereng wujud? Mula Allah eling apa Allah dawuh dengan Al-Qur'an ana ing surat Al-Insan. Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Apa ta sira manungsa mboten rumangsa panjenengan sedaya riyin mboten nenten wujud. Niki alam sampun kelewat. Pun melalui alam ini kita dilewati. Banjur Allah dawuh inna khalaqnakum inna khalaqnal insana min ma'in amsajin nabtani. Allah dawuh ni Al-Qur'an inna khalaqnal insana. Sungguh kami ciptakan manusia itu adalah min ma'in amsaj, dari tetes air yang memancar. Nabtani, untuk kami uji. Allah bakal uji kita di dunia ini. faja'alnahu sami'an basira, dan Allah ciptakan pada kita manusia punya pendengaran, punya penglihatan, supaya kita ini mau mendengar nasihat, mau melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, agar ketika ujian datang kita bisa selamat. Ujian itu banyak macamnya. Kata Allah sambung dawuhnya Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khair. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan pasti kami uji manusia dengan dua perkara. Manusia indunya bakal Allah uji kanti dua perkara, bisyar wal khair. Pertama dengan perkara keburukan, yang kedua dengan perkara kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti sehat, rezeki melimpah, itu kebaikan menurut kita. Ini ujian. Sakit, kemudian paceklik, ini juga ujian. Yang semua itu tentunya untuk menguji sejauh mana iman kita di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan karena kita ini pasti akan mengalami kematian ini, sehingga kita harus persiapkan dari sekarang. Jangan kita ini baru persiapan setelah kematian datang. Karena apa? Allah sudah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melelahkan kalian, dunia kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian, karena sibuk ngurusi dunia, sibuk ngurusi anak, ya, tanggung jawab besar membiayai anak-anak, sibuk kita kerja mencari nafkah hari-hari, sehingga melupakan ibadah kita. Jangan, kata Allah, wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Siapa yang di dunia hidup hanya seperti ini, lalai dari ibadah kepada Allah, tidak sempat sholat, tidak sempat ngaji, tidak sempat untuk sedekah, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Kalian infakkan sebagian dari rizki yang kami telah anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang menjemputmu, kata Allah. Nah, Allah ingatkan sebelum kematian datang menjemput, maka infakkan sebagian dari hartamu. Sebab kenapa para bapak ibu? Allah ingatkan dalam ayat berikutnya, ya, orang-orang yang di dunia ini lalai ketika Allah telah beri kesempatan berupa harta atau kesehatan untuk ibadah, dia tidak menggunakannya. Allah katakan dalam ayat ini, mereka akan menyesal. Kata Allah sebelum kematian datang, sehingga dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nalika kematian ajal sampun dumugi, dalam keadaan orang ini lalai, tidak punya bekal, tidak punya amal soleh, nyesal, nyesal dengan penyesalan yang luar biasa, maka dia hanya mampu berucap, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan aku sebentar ke dunia, atau tunda kematianku sebentar, ya Allah. Fasadaqahu wa kum minas salihin, asadaqahu, pasti saya akan sedekahkan harta-harta yang saya punya, dan aku akan jadikan diriku ini menjadi orang yang saleh. Namun para bapak ibu, Allah menjawab ini Al-Qur'an, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalha. Allah boten bakal nunda, mengundur kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya. Allah tidak akan mengundur kematian seseorang. Coba kita simak kisah Imam Hasan Al-Basri ketika beliau menyampaikan nasihat kepada murid-murid beliau. "Wahai anak-anakku," kata beliau, "bagaimana menurut kalian kalau mereka yang dikubur, orang-orang yang disiksa dalam kuburnya karena kelalaiannya, tidak punya amalan soleh di dunianya, tidak iman di dunia, kalau mereka pulang ke dunia, apa mereka akan berbuat dosa ataukah mereka akan berbuat amal soleh?" Murid-murid beliau mengatakan, "Tentu wahai guru, mereka akan melakukan amalan-amalan soleh dan tidak akan mengulang dosa ketika mereka telah melihat siksa dalam kubur." Maka beliau katakan, "Kalian wahai anak-anakku," kata beliau, "kalian yang masih hidup di dunia, segeralah beramal soleh sebelum kematian datang menjemput, sehingga engkau akan menyesal ketika engkau tidak beramal soleh di dunia, ketika kematian datang menjemput, seperti mereka menyesal." Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting kita untuk membekali diri kita, karena kita semua akan pergi menuju Allah, akan meninggalkan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia ada iman, istiqomah di atas iman, tentu dia akan senang menghadapi kematian dengan tenang. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا." Orang-orang yang mereka telah mengatakan, "Rabb kami adalah Allah," kemudian dia istiqamah di atas imannya, dia tetap di atas keimanan sampai kematian datang, maka ketika ajal telah tiba saatnya, datang utusan Allah dari malaikat-malaikat memberikan bisikan, "Ala takhafu wa la tahzanu," jangan kamu takut dengan kematian, "wa la tahzanu," dan jangan kamu sedih karena akan berpisah dengan istrimu, anakmu, hartamu, keluargamu, temanmu, jangan sedih, kata malaikat-malaikat ini. "Wamsiru bil jannati allati kuntum tu'adun," Allah katakan, "kamu gembiralah. Gembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu." Makanya orang yang beriman ini, ketika ajal datang menjemputnya, malakul maut datang menghampirinya, dia tenang jiwanya. Dan Allah katakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukuni fi ibadi wadukuni jannati." Allah katakan, "Wahai jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang, pulanglah engkau ke hadapan Allah dengan ridho dan diridhoi." Subhanallah hadirin. Pengen apa mboten? Kita meninggal dunia dalam keadaan tenteram, tenang. Karena apa? Kita hanya pindah dari dunia yang sorot, penuh kesengsaraan ini, menuju akhirat surga yang telah menanti Allah sediakan. Tentunya kita semua ini seperti ini. Dan Allah katakan, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati," kau masuklah, bergabunglah engkau dengan golongan hambaku yang mendapat nikmat, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Subhanallah, semoga Allah jadikan kita semua termasuk golongan yang mendapat nikmat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini orang yang ketika dia hidup dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam keadaan masih tetap di atas iman. Dan Allah sebutkan dalam suratul Imran, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz." Allah katakan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan balasan yang setimpal di hari kiamat untuk kalian. Allah akan memberi balasan dari semua amalan yang kita lakukan nanti di hari kiamat. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Zilzalah, yauma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika hari kiamat telah terjadi, manusia semua akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka semua, dan tidak tersisa, semua akan bangkit dari kuburnya. Untuk apa? Diperlihatkan pada mereka amalan mereka masing-masing. Kemudian Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Moko siapa yang ngelakoni amal kebagusan senajan tok situ, tapi dia lakukan itu kebaikan ikhlas karena Allah walaupun kecil, Allah katakan pasti Allah akan perlihatkan, Allah akan balas kebaikannya. Dan sebaliknya, siapa melakukan amalan yang jelek walaupun sedikit kecil, dia remehkan kejelekan itu di dunia, Allah akan perlihatkan ini kejelekannya, Allah akan balas kejelekan itu. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, di hari itulah akan nampak siapa orang-orang yang bahagia, siapa orang-orang yang celaka. Orang-orang yang bahagia mereka adalah mukminun, orang-orang yang beriman, dan bagi mereka punya amalan-amalan saleh. Adapun yang celaka dalam mereka adalah golongan orang-orang kafir, musyrikin, munafikin, dan golongan fujar, orang-orang yang berdosa, pulang dengan lumuran dosa dan Allah belum ambil dosa mereka. Sehingga Allah katakan, "Faman zumsiya 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, nah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, itulah dia orang yang paling bahagia. Bapak Ibu, orang yang paling bahagia itu bukan orang yang paling kaya raya di dunia, orang yang jadi raja, bukan itu, ya. Tapi yang bahagia kata Allah, orang yang nanti dia diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kebahagiaan yang sejati. Karena ketika orang di dunia walaupun kaya raya, keturunan raja, tapi ketika di akhirat dia di neraka, kira-kira bahagia atau sengsara? Hah? Sengsara. Kamu raja kayak Firaun kan raja, Korun kaya raya tapi di neraka. Coba kita mending kayak ini, pilih kayak Firaun atau Korun, atau pilih seperti golongan yang mendapatkan ini. Tentunya kita berlindung dari api neraka. Maka Allah katakan, siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itulah yang bahagia. Dan ini yang harus kita cari. Mula Bapak Ibu kami hormati, doa kita semua kaum mukminin yang paling afdol kata Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyuwun dumateng Allah, sepatus Allah paring maring dunya kesaenan, ing akhirat kesaenan, lan supaya Allah ngreksa njogo awak kita sedaya saking siksa api neraka. Ini kebahagiaan yang sejati. Di dunia Allah beri kebaikan, diberi petunjuk, hidup dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dibimbing untuk beramal soleh, bersyukur dan sabar, ya, anak-anak soleh soleha, istri soleh soleha, meninggal dalam keadaan iman, ini kebaikan dunia. Kebaikan akhirat, dengan kebaikan dunia itu Allah beri dia rahmat, selamat dari api neraka. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga, inilah orang-orang yang bahagia. Maka Allah katakan dalam ayat-ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali semua itu adalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang semu dan menipu. Siapa yang terpedaya dengan dunia pasti akan tertipu oleh dunia, dan dia tidak akan dapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka setelah manusia bangkit di yaumil kiamat, manusia akan teruji. Siapa yang benar beriman, siapa yang tidak. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, Yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiyatan absaruhum tarhaquhum tillah. Allah katakan Allah singkap betisnya. Lalu Allah perintahkan pada manusia ketika hari kiamat itu untuk mereka sujud kepada Allah. Namun ternyata banyak manusia yang tidak sanggup sujud di hadapan Allah. Tidak bisa sujud. Padahal sujud gampang, amboten. Gampang sujudnya. Kalau sekedar sujud gampang. Semua orang bisalah sujud. Tapi ini di hadapan Allah banyak manusia enggak bisa sujud. Kenapa mereka sebabnya? Allah katakan keadaan mereka khasyatan absaruhum tarhaquhum dillah. Dalam keadaan mereka tertunduk pandangannya, muka mereka nampak hitam, sedih dan menyesal yang luar biasa. Hina mereka di hadapan Allah, tidak bisa sujud mereka. Dan Allah katakan qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Ini orang dulu di dunia udah dipanggil oleh Allah untuk sujud. Ada kesempatan mereka untuk sujud dan mereka sehat wal afiat di dunia. Artinya ketika di dunia ini orang sering dipanggil oleh Allah, hayya nassalam. Ayo salat. Dipanggil 5 waktu 5 kali azan dikumandangkan. Diseru, hayya nal falah. Ayo kita untuk meraih kebahagiaan. Tidak pernah gubris, tidak pernah hiraukan, tidak pernah mau datang itu panggilan. Ya, sehat, sehat, sempat, sempat. Tapi tidak mau datang memenuhi panggilan Allah azan untuk sholat. Maka ketika di akhirat, ini orang tertahan, tidak bisa sujud di hadapan Allah. Dan hadirinnya dimuliakan Allah. Ini orang-orang yang berdosa ini nyesal luar biasa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, semoga Allah jadikan kita selamat dari golongan ini. Disebutkan dalam surat Sajdah kata Allah Ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun. Allah berfirman, andaikan saja nanti kalian lihat, kalian saksikan ketika orang-orang yang berdosa dihadapkan di hadapan Allah, apa yang terjadi? Nah, kisuruusihim inda rabbihim, hanya tertunduk malu, sedih dan menyesal mereka di hadapan Allah. Ya, kepala mereka tertunduk. Kemudian mereka hanya mampu berucap, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Kata mereka, ya Allah, sekarang saya sudah lihat, sekarang saya dengar, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami pasti akan beramal saleh. Kami yakin sekarang ya Allah. Kira-kira hadirin, penyesalan ini ada manfaatnya apa enggak? Masih manfaat apa enggak? Enggak lagi ada manfaatnya penyesalan orang-orang ini. Karena apa? Enggak mungkin orang yang telah mati dikubur dalam kuburnya, karena dikubur mendapat siksa, kemudian dia mau balik ke dunia. Seperti tidak mungkin orang yang lahir ke dunia karena sorong ning dunia, sengsara hidupnya di dunia, jur wangsul kondur ning garpanipun ibu. Kan betul mungkin. Tidak mungkin dia kembali ke rahim ibu. Ibu, saya susah di dunia, pulang aja ke rahimmu. Tidak mungkin. Lah, jur lewat ning di dalane. Tidak mungkin, kayak kita dari kubur, tidak mungkin balik. Melapor bapak ibu, ya, kalau orang yang mati masih bisa kembali ke dunia, tentu nih orang yang gon. Sedangkan yang lahir terus menyusul, nganti bingung oleh kaplinya. Nah ini sing sampun saya coba malah urip jur balik ning dunia, nah ini di manggon nggih. Ya subhanallah. Enggak mungkin. Itulah hal yang harus kita sadar. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah bersabda, mengenai orang mukmin ketika dia masuk kubur dan orang yang berdosa ketika masuk kubur. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, di Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin hadra'a, fayarhamu lahu fi qabri 70 dira'a, wa yunawwaru lahu kal qamari latal badr. Atadruna fi ma unzilat hadhil ayah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Atadruna mal ma'isyatud dhanka, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sungguh orang yang beriman itu ketika di dalam kuburnya dia ada di dalam taman yang warna hijau. Yang namanya taman itu biasanya hijau. Ya. Joroyo-royo, ya. Tandurannya bagus, tertata rapi, itu taman biasanya. Ya, karena diserjawa, disirami. Ini orang mukmin dalam taman yang hijau. Dikubur padahal. Yang kita lihat kubur itu sempit. Tanah dilubangin, dikasih lahat sepinggirnya, sempit, ditimbun lagi dengan tanah. Tapi hakikatnya, subhanallah, Allah yang tahu. Dikatakan oleh beliau, hijau, di taman yang hijau, kemudian dilapangkan, diluaskan, dijembarkan dia punya kuburnya, sejauh atau seluas 70 hasta. Dan diberi cahaya di kuburnya dia. Terang kuburnya seperti malam purnama. Lalu beliau bersabda, atadruna fima unzilat hadil ayat. Kalian tahu ayat ini turunkan tentang apa? Yaitu ayat dalam surat Thaha. Allah berfirman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Lengkapnya ayat Allah katakan, faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh orang-orang yang berpaling dari ajaranku, kata Allah, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan dalam keadaan buta kedua matanya. Beliau bertanya, kalian tahu apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang sempit itu? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau bersabda, adzabul kafir fi qabrihi. Azabnya orang kafir dalam kuburnya. Yaitu beliau menyatakan, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, innahu yusallatu alai tis'atun wa tis'una timnina, atadruna matinni tis'una hayyatan likulli hayyatin sab'urus yalsa'unahu wa yakhdisunahu ila yawmil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, orang yang kafir di kubur itu akan dililit, ya, digubet, dililit, ya, dia akan dililit oleh ular, ya, yang jumlahnya itu tis'atun wa tis'un, 99. Dan belum mengatakan itu adalah tis'una hayya, jumlah tinina ini adalah 99 ular melilit dia. Dan tiap-tiap ular ada 7 kepalanya dan terus memangsa dia, mematuk-matuk dia, gigit dia. Enak apa enak? Enak apa sedap? Tiap hari kepalanya jadi patuhi ular terus. Hatta yaumil kiamat, sampai nanti hari kiamat. Subhanallah. Nah kalau sekarang meninggal besok kiamat, sebentar. Tapi kalau dari zaman Nabi Adam meninggal sampai hari kiamat, berapa abad namanya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini gambaran. Ini ayat tadi lengkapnya Allah sebutkan dalam wasiat kepada kita Bani Adam. Allah katakan dalam surat Thaha ayat 123, Allah katakan, imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Allah katakan, apabila sampai kepadamu wahai anak Adam petunjukku, kata Allah, ingat, siapa saja orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah, la yadhillu wa la yasqa, pasti dia ora bakal sesat ing dunia, wala yasqaq ora bakal sengsara ing akhirat. Ini jaminan dari Allah. Siapapun, baik itu keluarga Nabi ataupun orang Arab ataupun orang Jawa ataupun orang mana saja, kalau ketika datang sampai kepadanya petunjuk, lalu dia pegang teguh itu petunjuk, Allah jamin tidak bakal dia itu sesat di dunia, tidak bakalan dia itu sengsara di akhirat. Ini jaminan Allah. Hidupnya pasti mulia, dunia akhirat. Kemudian Allah katakan, waman arada an dzikri, adapun orang-orang yang berpaling dari ajaranku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dzanka, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kehidupan yang sempit ini akan dihimpit dia di kuburnya. Disempitkan kuburnya. Kemudian Allah katakan, wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta kedua matanya. Lalu orang ini pun mengadu kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta begini ya Allah? Dulu kami di dunia melihat ya Allah. Apa jawab Allah? Allah katakan kepada mereka supaya mereka tambah sedih, tambah nyesel. Allah katakan, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya begitu, seperti kamu di dunia dulu kamu datang ayat-ayat kami, kamu tidak hiraukan. Diajak ngaji enggak mau dengar, dipanggil azan enggak mau hiraukan, enggak mau datang. Sekarang kami tidak hiraukan kalian. Rugi apa rugi? Rugi orang-orang ini, nyesal, tidak ada jalan selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Karena apa? Dia di dunia berpaling dari ajaran Allah, di akhirat Allah tidak hiraukan dia. Makanya tadi Allah akan uji manusia di dunia, begitu di akhirat diuji, suruh sujud. Kalau orang yang beriman, seperti di dunia dia rajin sujud, ibadah, sholat kepada Allah, di hadapan Allah gampang sujud. Tapi orang yang di dunia sempat sehat hidup sama seperti orang mukmin, tapi gak pernah sujud, gak pernah mau sholat, maaf, nanti di akhirat Allah panggil untuk sujud, gak bisa. Sehingga dalam surat Yasin Allah katakan, untuk mereka orang-orang yang beriman ini Allah berikan ucapan salam dan kesejahteraan untuk mereka. Allah katakan dalam Al-Quran di surat Yasin, ya, salamun qawlan mir rabbir rahim wa antazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah katakan selamat sejahtera. Ini kalimat ucapan Allah, Allah tujukan kepada mereka orang-orang yang beriman, mir rabbir rahim, dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu Allah katakan, wantazul yauma ayyuhal mujrimun, minggir kalian wahai orang-orang yang berdosa. Diusir oleh Allah dari sisi Allah orang-orang yang berdosa ini. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Dan Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, bukankah telah aku sampaikan dan perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguh itu syaitan adalah musuhmu yang nyata. Kata Allah, wa anibuduni hadza siratim mustaqim, sembahlah aku, kata Allah, ini jalan yang lurus. Lah manusia itu kok malah belok. Hadirin, petunjuk Allah itu ibarat rel. Apa yang terjadi kalau kereta keluar dari rel? Selamat atau celaka? Kereta laju kok keluar dari rel. Ini keretanya ini selamat atau celaka namanya? Celaka pasti dia. Dan penumpangnya. Nah itu. Ini Quran hadis ibarat relnya. Kita ini tinggal mengikutinya. Jangan keluar. Maka siapa yang keluar dari petunjuk Allah, di dunia dia sesat. Dikubur, dihimpit. Di akhirat buta kedua matanya. Bahkan tidak cuma buta. Mereka orang-orang yang di dunia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, Allah katakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sudah tuli, tidak bisa dengar, buta, tidak bisa lihat, bisu, tidak bisa ngomong. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang tersesat di tengah jalan, orang ini kondisinya seperti ini, kira-kira orang ini bisa sampai tujuan apa enggak? Ditanya, Pak, ini mau sampai berarti tidak pundi. Dengan tidak pundi, tidak bisa ngomong, tidak dengar, tidak lihat. Nah, ditunjukkan itu jalannya, enggak lihat. Dikandani, ditanya, enggak dengar. Makanya Allah katakan, summun, bukmun, umyun, layar ji'un, enggak mungkin mereka bisa kembali. Sehingga pantas kalau kemudian mereka apa? Digiring ke neraka, ya ikut. Summun, deret mawan. Digiring ke neraka, pasti enggak tahu apa-apa, enggak lihat. Subhanallah, na'udzubillah, min dzali hadirin yang dimuliakan Allah. Ini orang yang di dunia, makanya Allah katakan, supaya ini sebagai ayat terakhir hadirin, Allah ingatkan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian manusia dari ibu kalian dalam keadaan sama, tidak punya ilmu. Kita semua terlahir dalam keadaan tidak punya ilmu, sama dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Kemudian kata Allah, faja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan padamu ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati supaya kamu bisa bersyukur kepada Allah. Syukurnya bagaimana? Allah beri petunjuk, ikuti. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, kata Imam Al-Qasir, syukurnya kita gunakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka orang yang di dunia ini tidak menggunakan nikmat ini untuk mendengar petunjuk Allah, tidak pernah mata untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak pernah hatinya untuk memahami petunjuk Allah, ini orang yang paling rugi nanti di akhirat. Lihat hadirin dalam surat Al-A'raf, Allah telah mengatakan, لَقَدْ جَرَنَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah katakan, sungguh benar-benar kami akan jerumuskan dalam neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Sebab apa mereka dimasukkan neraka? Karena Allah telah beri mereka hati, tidak pernah memahami ayat-ayat Allah, ajaran Allah. Mereka diberi mata, penglihatan, tidak pernah melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga, tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah. Orang yang seperti ini, kata Allah, mereka kayak binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat mereka. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Lalai di dunia. Tidak pernah sempat untuk menuntut ilmu. Tidak pernah ngaji. Tidak pernah ibadah kepada Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini gambaran dari Nabi SAW. Mereka orang-orang yang dikubur dalam keadaan beriman. Enak. Kubur itu kayak taman yang hijau. Diluaskan. Kemudian diterangi cahayanya seperti malam purnama itu. Tapi kalau mereka orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin, Rasulullah SAW ketika melewati sebuah jenazah, seorang meninggal dunia, dari hadis Qatadah, na'am radhiyallahu an, Rasulullah SAW diceritakan oleh beliau, annahu kana yuhadditsu anna Rasulullah SAW murra ya, alaihi bi janazati. Ada jenazah lewat di hadapan Nabi SAW. Beliau bersabda, mustarihun ma mustarahun minhu. Lalu para sahabat kaget dan bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih, wal mal mustarah min? Apa kau maksudkan dengan kata-kata ini, ya Allah? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang yang beriman ketika kematian datang, berarti dia istirahat dari beban kehidupan dunia. Tesi wonten yang pun sedo tesi nyambut damel. Loh, jurik mati kok si kerja piye? Enten mboten? Nah, kan mboten wonten. Ya itu makanya orang meninggal dunia dah istirahat dari beban dunia, istirahat dari musibah-musibah di dunia, ujian-ujian dunia, dan kembali kepada rahmat Allah. Ini orang yang beriman. Tapi sebaliknya, wal abdul fajir, hamba yang durhaka itu, yastarihu minul ibad. Maka dengan kematian orang yang jahat ini, manusia istirahat dari kejahatannya. Maka orang kalau orang jahat meninggal dunia, tonggo-tonggonya apa? Alhamdulillah mati kiwo, aman lah itu. Menunjukkan apa? Jahatnya juga istirahat bila negeri negoro aman. Ya sebab apa? Singgai rusuh dan meninggal. Wasyajar tuh jawab, tumbuh-tumbuhan binatang juga aman. Ayam yoran nasi maling, tandukan orang nasi nyolong, kabeh aman. Siapa bapak? Yang jahat sudah meninggal. Nah ini hadirin, apa kita mau jadi orang yang jahat? Apa mau jadi orang yang beriman? Maka beliau katakan, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang cinta ingin jumpa dengan Allah, Allah pun cinta dan ingin jumpa dengan dia. Tapi sebaliknya, wa man kariha liqa' Allah, siapa yang benci dan enggan jumpa dengan Allah, Allah juga benci dan gak mau jumpa dia. Aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi SAW, ya, apakah juga engkau takut atau enggan meninggal? Beliau mengatakan, kulluna naqra'ul maut, kita semua tentu takut meninggal dunia. Namun beliau mengatakan, laisa kadzalik, bukan itu tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kata beliau, lakinal mu'min idza busyira bi rahmatillah. Yang namanya orang mukmin ketika dikasih kabar gembira rahmat Allah dan ridha Allah dan dikabarkan surganya, ahabba liqa' Allah, pasti dia ingin segera jumpa dengan Allah. Maka Allah pun ingin segera jumpa dengan dia. Sebaliknya orang kafir ketika dikabarkan azab Allah dan murka Allah, dia enggan, takut jumpa dengan Allah. Maka Allah pun benci untuk jumpa dengan dia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga orang mukmin ketika kematian datang, tenang jiwanya. Tapi orang kafir alhamdulillah mindari. Monggo panjenengan nyali. Perhatikan bagaimana orang yang jahat ketika meninggal dunia. Semoga Allah jadikan kita semua husnul khatimah. Allah hindarkan kita dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan hadirin bapak-bapak ibu-ibu. Untung namun aku memang pun terpilih nopokan lataran enten lepatan baik dalam ucapan ataupun pendalilan. Subhanallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.